Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala babul hal huwa al-ismu al-mansub al-mufassiru liman bahama min al-hay'at. Hal adalah ism mansub yang menafsirkan, menjelaskan dari sesuatu hal yang belum jelas, dari hay'at, ya, dari sifat yang in bahama, yang masih samar, yang masih belum jelas, dari sebuah hay'at, yaitu sifat mahsusah atau ghairu mahsusah. Taib, imma minal fa'il, apakah dia menjadi hal dari sahibul hal yang fa'il? Nahu ja'a Zaidun raqiban, maka raqiban menjadi hal dari sahibul hal Zaidun yang fa'il dari ja'a. Wa qawlihi ta'ala fa kharaja minha khaifa, khaifa jadi hal dari sahibul hal di huwa yang di, ada di fa'il kalimat kharaja, fa kharaja. Aw minal maf'ul bih, atau dia hal itu ada jadi hal, ya, dia menjadi isim yang mentafsirkan dari hay'at dari maf'ul bih. Raqibtul farasa musrajan, maka musrajan berpelana adalah hal dari maf'ul bih, itu al-faras, aku mengendarai kuda yang berpelana. Wa qawlihi ta'ala wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami mengutus engkau kepada manusia sebagai seorang rasul. Mana sahibul hal dari rasulan? Kaf, ya, kaf, kaf, domir kaf, yang menjadi maf'ul bih dari arsalnaka. Au minhuma, atau bisa jadi pada keduanya, fa'il atau maf'ul. Laki itu Abdullah raqibaini, aku berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan keduanya berpelana, yaitu aku dan Abdullah. Nah, barakallahu fiik. Ah, fadal. Dibaca sini. Mujahid. Masyaallah, Mujahid. Qala syarih rahmataala qawluhu babul hali, hadha huwa an-naw'u as-sabi'u min al-mansubati wa huwa lughatan ma 'alayhi al-insanu min khairin aw sharrin wal afsahu fi lafdhihi at-tadhkiru. At-tadhkiru wa fi ma'nahu at-ta'nithu nahwu hadhihi halun hasanatun wa taqulu ala ghairi al-afsahi hadha halun hasanun. Perhatikan hal huwa annahu sabi' min al-mansubat, yang ketujuh dari mansubat, ya, wa huwa lughatan ma 'alayhi al-insanu min khairin aw syarrin. Kalau secara lughah, dia adalah apa yang ada pada manusia, apakah berupa kebaikan atau keburukan. Wal afsah fi lafdhihi at-tadhkiru, paling fasih lafadznya at-tadhkir, berarti halun. Kalau mu'anas, halatun. Nah, namun kalau ada yang mengatakan halatun, boleh aja, boleh aja, ya. Namun yang paling fasih adalah tadhkir halun. Wa fi ma'nahu at-ta'nisu, namun maknanya adalah mu'anas semua. Halatun dan halun maknanya sama, mu'anas. Misalkan kita katakan hadihi halun hasanatun. Baik. Halun hasanatun. Baik. Wa taqulu ala ghairil afsah, anda mengatakan pada selain yang paling fasih, hada halun hasanun. Namun ini enggak afsah. Dia fasih, tapi enggak paling fasih. Yang paling fasih adalah hadihi halun hasanatun. Dia maknanya mu'annas, lafadznya mudzakkar halun. Ya, terus lanjut. Wa qawluhu al-ismu ay as-sarihu awil mu'awwalu bihi. Fal awwalu nahwu ja'a Zaidun dhahikan wa tsani yashmalul jumlatu wa shibha. Yashmalul jumlata. Yashmalul jumlata wa shibhiha. Wa shibhaha. Shibhaha. Nahu ja'a Zaidun yathaku aw wa huwa yathaku yathaku. Ai dhahikan wa nahu ja'a Zaidun indaka aw fid dari. Ai mustaqirran indaka aw fid dari. Fa kharaja bihi al fi'lu wal harfu. Hai. Kata beliau di sini dia adalah isim al-mansub. Hal itu isim, maka isimnya apakah sharih atau muawwal bisharih. Kalau sharih sebagaimana dalam contoh ya. Ya Zaidun dhahikan yang contoh semua itu raqiban, khaifan, musrajan, rasulan. Nah. Wa ismalu kalau yang muawwal bisharih. Nah ini nanti dia ditakwil. Ya. Ditakwil. Ya, sebenarnya dia sharih misal yasmal al-jumlah wa syibhaha. Ya, jumlah yang datang setelah isim ma'rifat maka di'rab sebagai hal, gitu kan? Ja'a Zaidun yadhaku. Sami'tu Zaidan yaqra'ul Qur'an. Ya, jumlah yadhaku sama yaqra'ul Qur'an itu fi mahali nasbin. Hal dari Zaidun. Sama tadi sami'tu Zaidun yaqra'ul Qur'an. Jumlah yaqra'ul Qur'an hal dari Zaidun. Taib, karena jumlah yang datang setelah ma'rifat adalah hal. Taib. Nah ini jumlah, baik jumlah fi'liyah misal yadhaku atau jumlah ismiyah. Ja'a Zaidun wa huwa yadhaku. Wa huwa yadhaku. Wawnya waw haliyah, huwa mubtada yadhak fi'il mudhari nanti fi mahalli raf'in khobar dari ya huwa nanti jumlah huwa yadhak fi mahalli nasbin hal. Ya. Zurtuka wa anta naimun. Zurtuka wa anta naimun. Anta mubtada naimun khabar. Jumlah anta mubtada anta naimun mubtada khabar fi mali nasbin. Jumlah haliyah karena didahului oleh waw haliyah. Taib barakallahu fik. Naam. Taib. Atau syibhul jumlah. Ja'a Zaidun fid dari. Ya. Ja'a Zaidun indaka. Takdirnya apa? Takdirnya ada hal yang dihadaf. Ja'a Zaidun mustaqirran fid dari. Ja'a Zaidun mustaqirran indaka. Berarti yang mustaqirran itu yang hal. Ya, mustaqirran yang hal. Nah, itu ini kalau dia berupa syibhul jumlah. Jumlah. Baik. Fa kharaja bihi al-fi'lu wal harfu, maka enggak termasuk hal di sini isim apa namanya fi'il maupun huruf. Terus lanjut Mujahid. Wa qawluhu al-mansubu kharaja bihi al-marfu'u wal majruru. Baik, jelas ya. Hal itu enggak ada yang marfu' atau majrur. Terus lanjut. Wa nasibu lahu al-fi'lu aw shibhuhu. Baik, maka yang menasab hal misalkan ja'a Zaidun raqiban, maka amil dari raqiban di situ adalah fi'il ja'a Zaidun raqiban atau syibhu yaitu yang serupa dengan fi'il isim fa'il ya dan yang isim-isim yang beramal-amal fi'il. Terus fal fi'lu kama taqaddama wa syibhu al muradu bihi huna amrani ahaduhuma ma tadammanu ma'nal fi'li wa hurufahu kal masdari wa ismul wasmil fa'ili wa nahwu dhalika fal masdaru nahwu ajabani darbuka zaidan qa'iman wasmul fa'ili nahwu zaidun qa'imun musri'an. Baik. Nah, yang syibhul wa syibhu yaitu yang syibhul fi'il al murad bihi. Yang dimaksud dengan yang serupa dengan fi'il di sini huna amran ada dua. Yang pertama ma tadammanu ma'nal fi'li wa hurufahu. Ya, yang pertama yang dia mengandung makna fi'il dan huruf-huruf fi'il. Misal masdar, isim fa'il. Kalau masdar a'jabani darbuka Zaidan qa'iman. Perhatikan a'jabani fi'il. Ya madinun wiqayah ya domir mutakallim fi mabni ala sukun fi madin nasbin maf'ulun bih darbuka fa'il dari a'jabani wahu mudafkaf mudafun ilaih. Zaidan maf'ul bih dari darbu, karena dia beramal amal fi'il. Qa'iman hal, ya, hal dari apa? Hal dari Zaid atau darbu ke A. Pukulanmu terhadap Zaid mengagumkanku. Nah, taib. Mana? Bisa Zaidan, bisa? Bisa darbi ana ya, bisa juga saya. Namun yang jelas amil dari qa'iman adalah darbu. Ya, karena master beramal amal fi'il. Kalau isim fa'il jelas ya. Zaidun qa'imun musri'an. Zaid berdiri dalam keadaan musri'an, bersegera, buru-buru. Amil dari musri'an adalah qa'imun. Ya. Mana sahibul hal dari musri'an? Zaidun. Terus. Wa tsani ma tadammanu ma'nal fi'li duna hurufahu. Hurufihi. Kadzarfu wal jarru wal majrurfi. Kadzarfi wal jarri wal majruri wasmil isyarati wa nahwu dhalika kaqawlika zaidun indaka aw fid dari jalisan wa hadha zaidun qa'iman fa dhurfu wal jaru wal majruru bi ma'na istaqarra wa hadha al ha'u bi ma'na unabbihu wa dha bi ma'na ushiru wa qaw. Ada ini dulu, ini yang kayak kemarin ya, isim isyarah itu dia bermakna fi'il namun bukan huruf fi'il, mulai dari ha'nya bermakna fi'il, unabbihu, za'nya, haza, za'nya isim isyarah, ya, isim isyarah dari asyara, yushiru, ushiru, taib. Ya, yang kedua, yang ma tadammanu ma'nal fi'li duna huruf, yang mengandung makna fi'il, tapi bukan, ya, isim tersebut bukan huruf-huruf fi'il, semisal dharab, jar majrur, isim isyarah, ya, kalau dharab, misalkan zaidun indaka, ya, kalau, ya, jermajrur zaidun fiddari jalisan. Nah, jalisan hal dari zaidun, mana amilnya, zarof atau jermajrur? Ya, nanti ada takdir ya, sebenarnya zaidun istaqarra indaka, ya, taib. Nah, perhatikan wahada zaidun qa'iman, hada mubtada, zaidun khobar, qa'iman hal dari zaidun. Mana amil dari qa'iman? Hada, karena hada itu mengandung makna fi'il walaupun tidak ada huruf fi'il di situ. Fadzarf wal jar wal majruru bi mana istaqarra. Ya. Ya. Sedangkan ha hada bi mana unabbih, da bi mana usyiru, yang kemarin ya. Ya. Nah. Terus dibaca berikutnya. Siapa? Bima, baca Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa qawluhu al-mufassiru liman bahama minal hay'ati kharaja bihi tamyizu fa innahu mufassirun lima stabahama minal zawati awin nasabi wa qawluhu liman bahama ay khafiya wastataro ay lima lam ta'lam liman lam ya'lam wa qawluhu minal lam yu'lam lima lam yu'lam wa qawluhu minal hay'ati jam'u hay'atin wa hiya sifatu mahsusatan kanat nahwu ja'a zaidun raqiban aw ghayru mahsusatin nahwu takallama zaidun shadiqan. Baik, perhatikan. Dia al-mufassir liman bahama minal hay'at, yang menjelaskan dari yang masih mubham, masih enggak jelas dari hay'at. Kharaja bihi at-tamyiz, maka enggak termasuk di sini, keluar di sini tamyiz, karena tafsir tamyiz itu dia mufassirun liman bahama minadz zawat awin nasab, nanti di pembahasan tamyiz itu. Ya. Nah, kalau ini hal bukan mentafsirkan yang mubham dari zawat atau nasab, tapi dari hay'at. Liman bahama ay khafiyah, yang samar, wasta tara, yang tertutup, ai lama lima lam yu'lam, karena belum diketahui. Ya kan, kita katakan ja'a zaidun, gimana si Zaid? Oh, qa'iman ternyata, rokiban, bagian, Minal hayat, hayat itu jamak muannats salim dari hayatin, jam'u hayatin. Wahia as-sifatu, dia adalah sebuah sifat. Mahsusatan kanat, apakah sifatnya itu mahsusah? Ya, nyata sifatnya tersebut dapat dilihat dengan indrawi. Semisal ja'a Zaidun raqiban, raqiban itu kan mahsusah, dilihat oleh indrawi. Dapat diketahui dengan indra. Au ghairu mahsusatin, atau tidak dapat dijangkau oleh indrawi. Takallama Zaidun shodiqan, shodiqan Zaid berbicara dengan jujur. Shodiqan hal dari Zaidun. Aminnya takallama. Ya. Nah, shodiqan kan enggak bisa dijangkau oleh indra ya. Dia hanya bisa dijangkau oleh apa? Ya udah, sifat sikoh kita aja. Sikap kita percaya aja sama dia. Taibar kalafikum. Terus lanjut tanbih. Tanbihun qaulul musannifu tab'an lil qaulul musannifi. Qaulul musannifi tab'an lil asli. In bahama ghairu ma'du ma'hudin fil lughati wal ma'hudu huwa istabhama fas-sawabu at-ta'biru bihi wa dhar wa dhur al-kafrawi ma'al hamidi. Kayak lagi dikejar-kejar orang tuh. Kejar-kejar mujahid. Santai aja pelan-pelan. Gak ada yang nyuruh antum berburu kok. Pelan, santai, santai. Ambil napas dulu. Minum-minum. Batal ya. Ya. Qaulul musannif tabanil asl is in bahama. Musannif mengikuti asalnya itu di al-jurumiyah. Nah, kalimat in bahama itu ghairu ma'hudin fil lughah. Enggak diketahui dalam bahasa Arab. Yang ma'hud yang diketahui istabhama. Maka shawab at-ta'bir bihi. Nah, yang paling benar ini. Liman istabhama. Nah. Lima istabhama itu yang paling bagus. Ya. Lihat itu penjelasannya di kitab Kafrawi dengan hasiahnya Al-Hamidi. Terus lanjut. Wa qawluhu imma minal fa'ili ila akhir ay annal hala qad ta'ti mufassiratan libayani hayatil fa'ili kamithalai musannifi fa inna rakiban halun minal zaidun min zaidun wa mubayyinun li hayatihi waqtu maji'ihi waqta maji'ihi li hayatihi waqta maji'ihi kan zarf dia li'anna qawluka li'anna qawlaka ja'a Zaidun la yu'lamu minhu ala ayyi hay'atin ja'a wa khaifan ha halun min fa'ilin kharajal mustatiru min fa'ili kharaja al mustatiru fihi mubayyinun li hayati. Pelan-pelan bacanya ya. Oh, dari tadi dibilangin pelan-pelan. Antum baca orang Arab pusing dengerin itu. Yang mana itu pelan-pelan. Fa kharaj halun min fa'ili kharaja. Berhenti di situ. Al mustatiru fihi mubayyinun. Ah, itu. Orang Arab tuh pusing dengerinnya. Nah, kita kan lagi bacain kitab Arab. Nah. Terus halun minal fa'ili mana ada al halun min fa'ili kharaja al mustatiru fihi mubayyinun lihayatihi waqta hurufi khurujihi. Nah, pelan-pelan santai aja bacanya. Kayak orang diudak-udak. Diudak-udak sambil ngihrab diudak-udak. Dia kejar-kejar kabur. Ja'a fil mahdi. Zaidun fa'ilun marfu'un. Kayak gitu ya. Aduh. Santai aja. Santai, slow. Ya. Siapa yang udah kena kantum sih? Hah, di belakang diancam sama Chandra gitu. Buruan enggak lo? Gitu. Aduh. Ya, perhatikan. Ya, imma min fa'ilin. Nah, dia hal ini menjadi sahibul hal dari fa'il. Apakah dari fa'il? Ila akhir ai annal hal qad ta'ti mufassiratan. Itu hal terkadang dia datang sebagai penjelas, pentafsir li bayani hayatil fa'ili, untuk menjelaskan sifat fa'il sebagaimana dua contoh musannif. Ya, diraqiban dan khaifan. Raqiban hal dari Zaid, dia menjelaskan keadaan si Zaid waqta maji'ihi, di waktu kedatangannya. Ya. Baik. Li'anna qaulaka ja'a Zaidun raqiban, ya. Nah, ja'a Zaidun la yu'lamu minhu ala ayyi hayati ja'a, ala ayyi hayatin ja'a, karena belum diketahui, la yu'lam, di atas keadaan seperti apa dia datang. Khaifan, sama hal dari fa'il kharaja, itu domir mustatir, jawazan takdiru huwa fihi mubayyinun li hayatihi waqta khurujihi, yang menjelaskan keadaannya ketika dia keluar. Nah, terus gantian di baca sini, ya, mantok, baca mantok. Bismillah, summa qala syarih hafidhullah ta'ala au. Nah, ini kalau ini kebalikan ini. Apa sih? Yang lu baca kayak udak-udak, hal ini baca kayak lagi ini. Ya, pelesiran nyata. Iya, pludat. Kebalikan ini. Cocok nih dia mau. Au bayanu hayatil maf'ulik kamisalil musannifi fa inna musrajan halun minal maf'uli wa huwa al farasa mubayyinun mubayyinu hayati waqtihi waqtar rukubi alayhi wa rasulan halun minal kafi mubayyinu hayatihi waqta waqta irsalihi au dulu. Ya. Baik. Au bayan hayati il maf'ul, atau dia sebagai penjelas keadaan dari maf'ul bih, sebisa dua contoh musannif. Raqibtul farasa musrajan wa arsalna kalinasi rasulan. Maka musrajan hal dari maf'ul bih, yaitu al faras. Dia menjelaskan keadaannya waqta rukub, ketika dikendarai, ya, ketika mengendari. Raqibtul farasa musrajan. Nah, rasulan, inna arsalnaka linnasi rasulan, hal dari kaf, sesungguhnya kami mengutus engkau, mubayyin hayatihi waqta irsal, yang menjelaskan keadaannya ketika diutus. Nah, inna arsalnaka, kami mengutus engkau rasulan, linnasi rasulan, kepada manusia sebagai seorang rasul. Terus au bayanu hayatihima ma'an kamisalil musannifi fa in raqibaini fa inna raqibaini halun minal fa'ili wa huwa ta'u fi laqitu wa minal maf'uli wa huwa abdullahi wal ma'na laqitu Abdullahi hala kauni raqiban wa kaunihi raqiban. Fa in qulta laqitu Abdullahi raqiban bil afrad dihtamala bil ifradi ihtamala Kaunul hali minal fa'ili wa kaunuhu minal maf'uli wa misluhu qawluhu ta'ala wa qatilul musyrikina kafah. Baik. Atau dia menjelaskan keadaan keduanya, fa'il maf'ul ma'an, berbarengan, sebagaimana dibawakan oleh musannif. Ya, laki itu Abdullah, ya, raqibain gitu ya. Raqibain halun dari fa'il laki itu, tak pada laki itu, atau juga maf'ul pada Abdullah. Maknanya laki itu Abdullah hala kauni raqiban, ya, wa kaunihi raqiban. aku berjumpa dengan Abdullah ketika keadaanku berkendara, ya, wahala kaunihi, dan ketika keadaan dia juga sedang berkendara. Ya, kalau antum katakan laqitu Abdullah raqiban bil ifrat, ya, bukan dengan musanna, kan kalau dicontoh musanna ya raqibain, berarti keduanya berkendara. Dengan ifrat laqitu Abdullah raqiban, berarti satu aja nih yang berkendara. Ihtamala, berarti ada kemungkinan. Kaunul hal minal fa'il wa kaunuhu minal maf'ul. Ya. Berarti ada kemungkinan itu hal itu ada pada fa'il atau maf'ul. Ya, ini pada firman Allah Ta'ala contohnya wa qatilul musyrikina kafatan. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya. Nah, fa'il apa namanya kafatan, apakah sahibul hal dari waw jamaah qatilu atau maf'ul bih musyrikin? Perangilah kalian semua, wahai kalian semua orang muslim, orang-orang musyrik. Itu bisa keadaan itu, atau perangilah orang-orang musyrik semuanya, gitu. Bisa dipahami sini ya. Terus tanbihun. Tanbihun qad ta'til halu halu aidan minal majruri bil harfi nahu marartu bihindin ra raqibatan aw bil mudhafi nahu anittabi' millata ibrahima hanifa fa hanifan halun min ibrahima al majruri bi idafati al millati ilaihi. Terus wa ta'ti aidan min al khabari nahu hadha zaidun muntaliqan wa qawluhu ta'ala wa huwa al haqqu musaddiqan wa la ta'ti al halu min al mubtada'i ala al sahihi. Tanwin qad ta'ti, jangan ta'ti ya, kalau ta'ti ya berarti dia mansub. Nah, ini kan marfu. Ya. Terkadang hal datang juga minal majrur bil harf, dengan huruf maratu bihindin raqibatan. Berarti sahibul halnya hindin ya. Baik. Kalau begitu amil dari halnya mana nih, raqibah? Fi'il ya. Baik, fi'il. Atau mudhaf. Nah, sahibul hal ini bisa juga mudah. Pertama, majrur dengan huruf. Ya, kan tadi disebutkan fa'il, maf'ul ya. Ja'a zaidun raqiban. Atau, raqibtul farasa musrajan. Itu kan sahibul halnya fa'il dan maf'ul. Nah, di sini, Asy-Syari menjelaskan juga bisa sahibul halnya majrur. Atau mudhafun ilaih. Ya. Anittabi millata Ibrahima hanifa. Maka hanifah hal dari Ibrahim. Nah, Ibrahim ini majrur bi idafah al millah ilaih. Walamatu jarihi al fathah lianna ismu ghairu munsharif. Ya. Nah, hanifah ini adalah hal dari sahibul hal yang majrur dengan mudhaf. Udah empat itu kan sahibul hal i'rabnya. Maka hanifan halun min Ibrahim. Tayib. Wa ta'ti aidan min al khabar. Nah, berarti kelima nih. Hal juga datang dari sahibul hal yang khabar. Hada zaidun muntalikon. Tadi dicontoh juga ada tuh. Ya, dicontoh yang pakai hada zaidun qaiman. Ya. Sahibul hal kan zaidun ya sebagai khabar. Tapi wa qauluhu ta'ala wa huwal haqqu musaddiqan. Ah. Musaddiqan hal dari al-haq. Taib. Wala ta'ti al-halu minal mubtada 'ala sahih. Dan hal enggak datang dari mubtada. Sahibul hal enggak ada yang mubtada. Menurut pendapat yang sahih. Nah. Misalkan saya katakan gini nih. Ya. Baik. Ini kan menurut beliau enggak datang dari mubtada. Zaidun koma bagian kita kasih hal deh. Zaidun Ini hal. Zaidun koma bakian. Mana sahibul hal dari bakian? Zaidun. Ini mubtada kan? Zaidun kan mubtada ya? Nah. Perhatikan. Sahibul hal dari bakian adalah fa'il. Nah, fa'il. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Bukan si Zaidun. Paham gak sini? Zaidun, koma, bakian. Nah, sahibul halnya bukan Zaidun, tapi domir mustatir yang ada di koma, yaitu huwa. Baik. Bisa dipahami sini? Qala wala yakunu alhalu illa nakiratan. Hal tidaklah dia, kecuali dia dalam bentuk nakirah. Makanya semua tadi itu musaddiqan, bakian, rakiban, musrojan, rakiban, itu semua dalam bentuk nakirah. Fa in waqa'a bil lafdil ma'rifati uwila binakiratin. Nah, kalau memang terdapat hal dalam lafaz ma'rifah, maka ditakwilkan ke nakirah. Nahu ja'a Zaidun wahdahu. Perhatikan wahdahu. Wahdahu itu kan dia ma'rifah ya. Wahdahu. Dia hal dari Zaidun. Ya. Wahdahu. Wahda mudhaf, ha mudhafun ilaih. Isim yang diidhafakan pada kepada ma'rifat berarti dia ma'rifat juga. Kan ha mudhafun ilaih apa namanya? Domir ya. Berarti dia alam. Nah, ini ditakwil ke nakirah menjadi ai munfaridan. Ja'a Zaidun wahdahu. Zaid datang sendiri, ai munfaridan. Ditakwil. Tabarakallahu fik. Qala wa qawluhu wa la yakunu al-halu illa nakiratan. Ya, ai li anna al-ghaliba ta'rifu sahibiha. Ya. Karena yang banyak kebanyakan dominan ta'rifu sahibiha. Yaitu ma'rifatnya sahibul hal. Ya. Karena sahibul hal itu ma'rifat semua. Ja'a Zaidun raqiban, tuh kan? Fa kharaja minha khaifan. Sahibul hal dari khaifan apa domir mustatir huwa ma'rifat. Ja'a Zaidun raqiban. Zaidun adalah apa? Ma'rifat. Jumlah yang datang setelah ma'rifat hal. Nih kebanyakannya ma'rifat. Fala urifat, seandainya halnya juga dimakrifatkan padahal sahibul halnya ma'rifat juga. Ya. La tawahama annaha na'tun inda nasbi sahibiha au khafa'il i'rab, maka akan diasumsikan bahwasanya hal itu adalah na'at, ya, bukan hal, ketika dinasabkan juga sahibul halnya. Ya, kalau sahibul halnya mansub, misalkan saya katakan begini, ya, rakibtu al farasa al musroja gitu, bukan musrojan tapi al musroja. Berarti diasumsikan orang apa? Al-musroja na'at dari al-farosa. Paham gak sini? Ini akan samar ketika sahibul hal mansub. Kalau Zaidun Zaidun datang dalam keadaan rakiban. Ar-rakiba, ya jelas. Gak mungkin jadi na'at. Karena ar-rakiba mansub, Zaidunnya marfu. Ini kalau sahibul hal juga sama-sama mansub. Rakibtu al-farasa al-musroja. Baik. Ya. Bisa dipahami? Lakitu ya, Abdullahi al-Bakia. Nah, akan diasumsikan oh dia ini apa namanya? Na'at. Ya. Al-khafa'il i'rab atau i'rabnya jadi samar. Nah, makanya dia datang si hal ini datang dalam bentuk nakirah. Falokila pasalan sana dikatakan roh itu Zaidan ar-raqiba, ja'a Zaidun al-fata, ya. Taib. Latuhima, maka akan diasumsikan anna kullan min ar-raqiba wal-fata na'tun li Zaidin. Ya, dia na'at dari Zaid. Wa qawluhu, nah sekarang berikutnya. Jadi sudah jelas ya alasannya kenapa hal datang dalam bentuk nakirah. Iya. Wa qawluhu, nah sekarang Kalau in waqa'a bil lafdzil ma'rifah, kalau ternyata ada hal yang datang dalam bentuk ma'rifah, uwila binakiratin, ditakwil ke nakirah. Ai ya, muhafadatan ala mastaqarra lil hal min luzumit tankiri. Yaitu dalam rangka menjaga ya, ala mastaqarra lil hal, apa yang sudah menjadi ketetapan dari hal, berupa luzum min luzumit tankir, berupa harus selalu dalam bentuk nakirah. Maka wahdahu, paham enggak di sini? Muhafadatan, itu dalam rangka menjaga ala mastaqarra lil hal, menjaga apa yang sudah menjadi ketetapan dari hal, min luzumit tankir, berupa harusnya dalam bentuk nakirah. Maka wahdahu, ja'a Zaidun wahdahu fi misalil musannifi, pada contoh yang dibawakan musannif, halun min Zaidin, min Zaidun. Ya. Wahwa ma, wahwa mu'arrafun bil idafati ila domir. Nah, si wahdahu ini dia ma'rifat diidafakan kepada domir ha, fayu'awwalu binakiratin, ditakwil aja dia ke nakirah. Wahia munfaridan, yaitu munfaridan. Kama qala al-musannifu, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif. Wa misluhu qawluhum ja'u ya, al-jamma'a al-ghafira. Itu al-jamma'a kan jami'an ya, hal ya. Nah, tapi ya hal. Nah, datang dalam bentuk ma'rifat al-jamma'a. Berarti takdirkan aja kena kira jami'an. Ya, al-ghafira kasiran begitu. Ya, ghafira, al-ghafira karena maknanya kasir. Wa qauluhum udkhulu al-awwal fal awwalun. Masuklah satu persatu gitu. Udkhulu al-awwal fal awwala. Nah, takdirnya apa? Ai mutarattibaini. Nah. Ya, itu ditakdirkan aja. Tertib, teratur. Nah. Al-awwala fal awwala. Ya udah, takdirkan satu persatu. Ya udah, tertib, teratur. Nah, masih panjang ini hal, masya Allah, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.